bagaimana proses mengenal Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala al hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas samaa'. Qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Ini permintaan Hawariyun, sebetulnya orang-orang dekat Isa Al-Masih melihat gejala umat yang pada saat itu bersama dengan mereka. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Terus, ini kan sudah ditegur, ittaqillah, ittaqullah. Ini kalau begitu tegurannya sebetulnya sudah sangat, ya bisa dibilang besar. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ingat gak ceritanya Maryam ketika kedatangan Jibril alaihissalam dalam sosok manusia saat dalam penantiannya melahirkan Isa Al-Masih di sebelah timur Baitul Maqdis ayatnya. Maryam ini tidak pernah berjumpa laki-laki dalam pengertian untuk bertatapan dalam pengertian berkasih-kasihan. Tidak pernah. Dan hari itu tiba-tiba didatangin oleh cowok ganteng sekali. Ini kalau kejadiannya sama ibu-ibu gimana kira-kira? Hah? Biasa aja. Tahu enggak? Gantengnya Yusuf alaihissalam sampai ibu-ibu kan enggak berasa ya. Ngiris-ngiris sampai resisten itu. Saking gantengnya. Tahu enggak apa kata perempuan pada saat itu? In hadza illa malakun karim, itu ujungnya tuh ayatnya. Hah? Ini mah bukan manusia. Ini si malaikat gitu, kira-kira gitu. Saking apanya? Saking gantengnya itu Yusuf alaihissalam. Itu Yusuf saking gantengnya disebut sebagai malaikat. Nah, sekarang malaikatnya malaikat itu berubah wujud jadi manusia. Kira-kira gantengnya kayak apa itu? Makanya perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dirinya, itu maksudnya nih, laki-laki juga yang menjaga kesucian dirinya, maka akan Allah berikan nikmat yang tidak bisa tergantikan dengan nikmat yang lain. Memang Maryam itu tidak pernah bersinggungan dengan suami. Tapi tidak ada orang di muka bumi barangkali yang pernah melihat cowok gantengnya seperti yang pernah dilihat oleh Yusuf alaihissalam. Nah, ketika Maryam kedatangan Jibril dan dia saat itu sebagai seorang laki-laki, langsung berkata, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Itu bahasa tegurannya. Padahal itu sudah berdua-duaan, tidak ada yang lain. Tapi karena dia selalu berada dalam posisi muraqabatullah. Posisi Maryam ini tidak pernah mau terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam digoda, tetapi yang paling ditakutkan dalam hidupnya adalah ketika takut kehilangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Takut kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak jadi orang seperti itu? Hah? Orang-orang yang meninggalkan maksiat karena Allah. Orang-orang yang meninggalkan keduniaan demi mementingkan kecintaan Allah untuk diraihnya, maka Allah akan memberikannya yang lebih hebat.